salamo bana adik mamandang kadiri de nainan Allah bapunyo sungguh tak iyo den membagi cinta tolonglah adik usah mamandang juo usah denai dia dirayu juo indak kamu jodoh.